ingin berdendang, dangdut suara gendang, raja ingin berdendang. Terajana, terajana, itu lagunya, lagu India. Hai merdunya, hai merdunya, merdu suara. Indah gayanya, karena asiknya aku hingga tak kusadari. Pinggul bergoyang-goyang, rasa ingin berdendang. Pinggul bergoyang-goyang, rasa ingin ingin berdendang, pinggul bergoyang-goyang, rasa ingin berdendang.